Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan minni billah tahiyatan ahlul jannah. Tahiyatan mubarakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak, Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Tema kajian duhur kita siang hari ini adalah sebelum jauh-jauh mencari solusi, perbaiki dahulu salat kita. Tema ini merupakan tema yang sangat penting karena banyak manusia ketika mengalami masalah dalam kehidupannya, maka dia mencari solusi dari manusia yang lain. Dia mencari solusi dari makhluk. Dia tidak mencari solusi dari Al-Khaliq yang menciptakannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Banyak pula manusia yang tertipu ketika mencari rezeki, maka mereka mencari rezeki ke pelosok-pelosok bumi, mereka mencari rezeki ke seluruh penjuru dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat menegaskan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan sungguh fis samaa'i rizqukum, sesungguhnya di langitlah rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, sesungguhnya ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, yang pertama kali harus kita ketuk pintunya adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha mencari rezeki, maka yang pertama yang kita minta adalah rezeki dari Ar-Razzaq, rezeki dari yang Maha Pemberi rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, kajian yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengevaluasi sudah sejauh mana kita memperbaiki perkara yang paling penting dalam hidup kita, yaitu perkara sholat. Banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, mungkin bukan kita yang hadir di tempat ini, tapi di antara kaum muslimin yang melalaikan sholat. Ada mungkin di antara saudara-saudara kita, di antara keluarga kita, yang tidak pernah sholat sepanjang hidupnya, yang sholat hanya setahun sekali, yang sholat hanya sepekan sekali. Mungkin pula ada di antara saudara-saudara kita yang sholatnya hanya 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Mereka yang sudah melaksanakan salat 5 waktu pun masih ada celah di antara mereka, kekurangan di antara mereka, karena ada di antara mereka yang tidak tumakninah dalam salatnya, tidak tenang dalam salatnya. Ada yang sudah tumakninah namun tidak khusyuk dalam salatnya. Ada yang sudah salat 5 waktu akan tetapi tidak perhatian untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Maka ini akan kita coba evaluasi sama-sama, mengapa ini terjadi dan seharusnya bagaimana kita memperbaiki salat kita. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tugas kita yang pertama sebagai seorang lelaki, sebagai seorang kepala keluarga, maka tugas kita yang pertama adalah sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim surat ke berapa? Surat ke-66 ayat ke-6. Ini mohon tolong dihafalkan, Pak. Kalau kita mengaku suami, kepala keluarga, tolong hafalkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita para lelaki, para kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lanjutan ayatnya Allah menjelaskan sifat neraka itu bagaimana. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang neraka ini dijaga oleh para malaikat yang tegas lagi kasar, yang mereka senantiasa mematuhi apa perintah Allah dan mereka tidak pernah menolak apa yang diperintahkan kepadanya. Lihat Pak, di ayat ini Allah memerintahkan pada kita apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari jilatan api neraka. Maka apa yang dimaksud dengan menjaga diri dan keluarga dari jilatan api neraka? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, maknanya adalah adibuhum wa allimuhum. Maknanya adalah hendaknya kalian mendidik keluarga kalian dan mengajarkan kepada keluarga kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang paling faham terhadap Al-Qur'an, karena kata Nabi, Abdullah bin Abbas ini adalah turjumanul Qur'an. Maka kata beliau, makna dari ku anfusakum wa ahlikum nara, maknanya adalah i'malu bi ta'atillah, hendaknya kalian beramal untuk senantiasa taat kepada Allah. Wattaqu ma'asiyallah, dan hendaknya kalian bertakwa, menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah. Wa'muru ahlakum bi dzikri, dan hendaknya kalian memerintahkan keluarga kalian untuk berzikir. Makna zikir di sini maknanya adalah untuk melaksanakan salat. Yunjikumullahu minan nar, maka niscaya Allah menyelamatkan kalian dari neraka. Jadi makna dari ayat ini, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, maknanya kata Abdullah bin Abbas adalah kita menyuruh keluarga kita untuk menegakkan sholat, maka niscaya Allah menyelamatkan kita dari neraka. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala saat menjelaskan ayat ini, beliau kutipkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan ayat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati sab'in, suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat saat usianya 7 tahun. Wadribuhum bi ashrin, dan pukul mereka kalau mereka tidak mau melaksanakan salat saat usianya sudah 10 tahun. Jadi mulai disuruh salat usia berapa, Pak? 7 tahun. Kalau enggak mau salat usia 10 tahun diapain, Pak? Pukul. Kalau udah usia 20 tahun enggak mau salat juga, Pak, diapain, Pak? Ya. Kalau dalam hukum Islam, Pak, dalam hukum Islam, misalnya tegak gitu hukum Islam, pemerintahan Islam, maka pemerintah Islam itu berhak memaksa seorang Muslim yang nggak mau sholat, dipaksa untuk sholat. Kalau nggak mau sholat, dipenjara dia. Di penjara dia nggak mau sholat juga, maka diancam untuk dibunuh. Kalau sudah lepas waktu sholat, dia tidak sholat juga, maka boleh untuk dibunuh. Ini kalau dalam hukum Islam begitu, dipaksa dia untuk sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah bukti syahadat. Sholat adalah bukti syahadat. Sehingga para ulama seluruhnya sepakat, kalau ada seseorang mengaku muslim, tapi dia tidak sholat sepanjang hidupnya, maka kafir dia. Keluar dia dari lingkaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu adalah salat. "Faman tarakaha faqad kafara." Barang siapa sudah meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi syahadat itu laksana ini, Pak. Rukun Islam itu laksana jari kita yang lima nih, ya. Ini syahadat, ini salat, ini saum, ini zakat, ini haji. Umpamanya begini ya, umpamanya begini, ini syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Kita nggak haji, Islam kita masih aman, Pak. Zakat nggak kita laksanakan karena nggak punya harta, miskin misalnya. Ya. Islam kita juga masih aman. Kita nggak saum, sakit-sakitan misalnya. Islam kita juga masih aman. Tapi kalau kita nggak sholat, maka lepaslah Islam kita. Islam kita lepas kalau seseorang tidak melaksanakan sholat. Tidak dianggap lagi sebagai seorang muslim. Kalau tidak dianggap sebagai seorang muslim, bagaimana, Pak? Tidak boleh menikah dengan muslimah. Tidak boleh mendapatkan hak waris. Tidak boleh ketika mati dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Itu konsekuensinya kalau dia sudah dinyatakan keluar dari lingkaran Islam. Tapi para ulama ini sepakatnya apabila dia tidak melaksanakan Islam, tidak melaksanakan sholat sepanjang hidupnya. Nah, ini sepakat bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat sepanjang hidupnya, dia nggak pernah sholat meskipun dia mengucapkan syahadat, maka kafir dia. Sepakat para ulama. Tapi kalau ada seorang mengaku muslim melaksanakan sholat benang bentong, sehari sholat, besok enggak, sholatnya seminggu sekali. Ya, subuh nggak sholat, duhur sholat, karena nggak enak sama kawan-kawan di kantor gitu. Diajak-ajak, ayo ke masjid, ke MJS gitu, rame gitu. Ya. Duhur sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya sholat. Bagaimana dengan orang yang sholatnya belang bentong seperti ini? Maka para ulama berselisih pendapat. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja meskipun satu kali, maka sungguh dia telah kafir. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan para ulama yang lain berkata tidak. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat sekali dengan sengaja, maka dia tidak kafir, akan tetapi dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, tolong perhatikan ini. Pelaksanaan sholat kepada keluarga kita, pada diri kita, keluarga kita, istri, anak kita. Sungguh, demi Allah, kita nanti pasti akan ditanya oleh Allah mengenai apakah istri kita sudah menegakkan sholat. Kita ditanya oleh Allah, apakah anak kita sudah melaksanakan sholat. Kita nanti akan ditanya oleh Allah, apakah saudara-saudara kandung kita sudah melaksanakan sholat. Kita akan ditanya oleh Allah, kalau kita merupakan seorang kepala perusahaan majikan, kita ditanya karyawan kita melaksanakan sholat atau tidak. Demi Allah, kita pasti nanti akan ditanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu al-'abdu indallah as-shalah." Hal yang pertama yang nanti akan Allah tanya kepada kita di hari kiamat adalah salat. Allah enggak tanya kepada kita anak kita rankingnya 1 atau 2 di sekolah, enggak ditanya. Tapi yang ditanya sudah belum melaksanakan salat, sudah belum tertib menegakkan salat. Ini musibah hari ini. Kalau ada bapak ibu khawatir gitu, anaknya enggak lulus sekolah, nggak naik kelas, khawatir gitu, sehingga dikasih les ini les itu gitu ya, keluar uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah untuk apa? Supaya anaknya dapat nilai bagus di sekolah. Tapi nggak khawatir kalau anaknya tidak tertib sholatnya. Maka ini musibah besar. Perhatikan betul, Pak. Didik anak kita, usia 7 tahun harus sudah mau melaksanakan sholat. 10 tahun kalau nggak mau melaksanakan sholat juga, harusnya sedih kita. Sedih. Kenapa anak saya umur 10 tahun belum juga mau melaksanakan sholat? Ada yang tidak sholat sama sekali, maka kafir. Ada yang sholatnya belang bentong, maka dia telah melakukan dosa besar. Ada di antara manusia yang sholat, tapi sholatnya ditunda-tunda. Sholatnya ditunda-tunda. Maka ini juga berbahaya. Ya, sholat duhur mepet ke asar. Sholat asar dekat-dekat ke maghrib. Padahal nggak sah itu, nggak boleh itu. Karena sholat asar itu, waktunya sampai kapan, Pak? Nggak sampai maghrib. Ini banyak di antara kita mikirnya, habisnya waktu subuh sampai duhur. Duhur habisnya sampai asar. Asar habisnya sampai maghrib. Maghrib habisnya sampai isya. Isya habisnya sampai subuh. Keliru ini, Pak. Duhur betul, habisnya sampai asar. Tapi asar habisnya nggak sampai maghrib. Asar itu habisnya sampai ketika cahaya matahari sudah berubah menjadi kemerah-merahan. Sudah berubah jadi kayak oranye gitu ya, kemerah-merahan. Jam berapa itu kira-kira sekarang? Sekitar 5:30 nggak kalau sekarang ya? 5:30 itu udah kemerah-merahan. Itu udah habis waktu sholat asar. Nggak boleh kita sholat asar jam 6 sekarang, nggak boleh. Kasar. Maghrib habisnya kapan? Ketika masuk waktu isya, betul. Tapi isya habisnya tidak ketika masuk waktu subuh, tidak. Isya itu habisnya kapan, Pak? Waktu sholat isya. Ada dua pendapat para ulama, karena memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi SAW menyebutkan, ya, awwalu thuluthul lail. Sepertiga malam yang pertama. Jadi malam dibagi tiga, Pak. Jam 8, ya. Malam itu mulai dari jam 8, ya. 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, ya. 4, ya. Berarti berapa tadi? 8. Dibagi 3. Nah, kira-kira jam 8, jam 9, jam 10, ya. 9:30 itu sudah habis waktu isya. Kalau pakai riwayat yang pertama, bahwa habis waktu isya itu sepertiga malam. Sepertiga malam yang pertama. Riwayat yang kedua menyebutkan habisnya waktu isya itu awal nisful lail, setengah malam yang pertama. Kalau setengah malam yang pertama berarti malam dibagi dua tadi 8 jam, berarti jam 8, 9, 10, 11. Ya? Jam 11 atau setengah 12 sudah habis itu waktu isya. Maka nggak boleh sholat isya jam 1 malam, nggak boleh, Pak. Nggak sah itu. Sholat isya jam 2, bareng tahajud, Ustaz, sekalian tahajud. Alasannya ada aja ya. Nggak boleh, nggak sah, Pak. Ya. Subuh itu kapan habis waktunya? Ketika isyraq. Isyraq itu ketika bulatan matahari sudah naik ke atas. Sekarang itu kira-kira jam berapa? Jam 6 ya, jam 6 pagi itu. Nah, sudah habis. Nggak boleh kita sholat subuh ya jam 7, jam 8. Ketiduran, Ustaz. Siangan. Siangan boleh sekali-kali. Nabi pernah kesiangan sekali seumur hidupnya. Kita kesiangan tiap hari. Ini tuman namanya, penyakit. Harus diobatin, banyak-banyak istighfar. Jadi ada juga orang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktunya ditunda-tunda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dengan apa? Fawailun lil musallin. Maka celakalah. Wail ini maknanya bisa celaka, bisa juga maknanya adalah wail ini satu lembah di neraka. Maka lembah di neraka bagi siapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Ya sudah sholat 5 waktu, tapi apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai, ditunda-tunda. Surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka sungguh nanti akan datang generasi belakangan. Sesudah generasi yang baik, sesudah generasi para nabi, generasi orang-orang saleh, datang min ba'dihim khalfun. Cirinya dua. Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Ini ciri generasi belakangan yang buruk. Menyia-nyiakan salat. Kata para ulama tafsir, makna adha'us shalah bukan tarakus shalah, bukan tinggalkan salat, tapi menunda-nunda salat. Perhatikan, Pak. Istri kita, anak-anak kita, jangan sampai nunda-nunda salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu. Thumma ayyu, kemudian apalagi? Qala birrul walidain, sesudah salat tepat waktu adalah berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ayyu, sesudah itu apalagi? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat lima waktu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat tepat pada waktunya, kanat lahu nur, maka niscaya ia akan mendapatkan cahaya. Orang yang jaga salat lima waktunya, maka Allah akan berikan pada dia cahaya. Dengan cahaya dia tahu mana hak, mana batin. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang jujur, mana penipu, dia tahu itu. Kayak hari ini ada orang yang sedih gitu, kok masih ada orang Islam milih orang kafir gitu. Cek pak, orang Islam yang milih orang kafir itu sholatnya benar atau enggak? Kalau sholatnya benar, enggak mungkin pak. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka niscaya Allah akan berikan kepadanya cahaya. Kasih cahaya, tahu dia mana benar, mana salah. Enggak tertipu sama dajjal-dajjal kecil gitu, sama penipu-penipu, pendusta, tak tertipu. Kanat lahu nur wa burhan, dia akan mendapatkan argumentasi yang kuat. Wa najatan yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nur, maka ia tidak memiliki cahaya dalam hidupnya. Wa la burhan, tidak pula memiliki ilmu argumentasi dalam hidupnya. Wa la najah, tidak pula memiliki keselamatan di hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah, dan ini yang ngeri pak, nanti di hari kiamat orang yang enggak jaga salatnya, ma'a qarun, dia akan berkumpul bersama dengan Qarun. Wa fir'aun, atau berkumpul bersama Fir'aun. Wa Haman, berkumpul dengan Haman. Wa Ubay ibn Khalaf, berkumpul bersama Ubay ibn Khalaf. Disebutkan orang yang enggak jaga salat di akhirat nanti kumpulnya sama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapa itu Qarun? Orang yang punya banyak harta. Kata para ulama, orang yang sibuk ngurusin hartanya sehingga dia enggak jaga salatnya, nanti dia di neraka akan berkumpul bersama dengan Qarun. Orang yang sibuk ngurusin kekuasaan, ngurusin politik sehingga enggak jaga salatnya, nanti di akhirat dia akan berkumpul bersama siapa? Fir'aun. Orang yang sibuk ngurusin ilmu, ini ada juga nih. Sibuk belajar, sholatnya terbengkalai, maka nanti di akhirat dia akan berkumpul bersama dengan Haman. Orang yang sibuk dengan bisnisnya, dengan perdagangannya, sehingga dia tidak jaga sholatnya, maka di akhirat dia berkumpul bersama dengan Ubay bin Khalaf. Maka jaga sholat kita tepat pada waktunya. Ada lagi pak, orang yang sudah sholat tepat waktu tapi tidak tumakninah. Ini juga masalah. Dahulu pernah datang seorang laki-laki masuk ke Masjid Nabawi. Antas dia sholat dua rakaat. Selesai sholat dipanggil sama Nabi. Dia ucapkan salam pada Nabi. Nabi jawab salamnya. Sesudah itu Nabi berkata pada laki-laki ini, irji' fasalli fa'innaka lam usalli. Balik kamu, sholat lagi. Sungguh kamu belum sholat. Padahal dia barusan sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Selesai sholat dia balik lagi ke Rasulullah. Rasul bilang lagi, irji' fasalli fa'innaka lam usalli. Balik lagi kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Sampai tiga kali disuruh sholat sama Nabi. Akhirnya setelah yang ketiga kali dia tanya kepada Nabi, ya Nabi, alimni bisholat, ajarkan aku gimana caranya sholat. Maka Nabi SAW berkata apa? Idza kumta ila sholat, kalau kamu sholat, fakabbir, takbir kamu. Thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah dari Al-Quran. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku' sampai tenang ruku'mu. Rukuknya kita itu sampai tenang rukuk kita. Tenang rukuk kita. Thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian berdiri sampai lurus berdirimu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tenang sujudmu. Thumma julis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk sampai tenang dudukmu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tenang sujudmu. Wa'al dhalika fi salatika kulliha. Dan lakukan itu di semua salatmu. Jadi kalau ada orang salat, salatnya kayak ayam patuk beras gitu. Maka ini enggak sah, Pak. Kenapa? Karena tuma'ninah merupakan bagian dari rukun salat. Salah satu rukun salat itu adalah tenang tubuhnya. Ada lagi orang sudah tumaknina salatnya tapi tidak berjamaah. Ini masalah juga. Memang Pak, hukum salat berjamaah bagi para lelaki itu diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat salat berjamaah hukumnya adalah sunnah, tapi sunnahnya bukan sunnah biasa-biasa saja. Sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat kuat. Madhab yang lain berpendapat fardu kifayah. Madhab yang lain berpendapat fardu ain. Bahkan ada madhab yang berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid merupakan syarat sah sholat. Artinya apa? Kalau dia nggak sholat berjamaah di masjid, sholatnya nggak sah. Ini ada madhab yang berpendapat seperti itu. Siapa yang berpendapat seperti itu? Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bersama dengan murid-muridnya. Sholat berjamaah merupakan syarat sah sholat. Memang ada perbedaan pendapat, kita akui. Namun kalau kita lihat praktek sholatnya Rasulullah dan para sahabat, gak ada satupun di antara mereka yang melalaikan sholat berjamaah di masjid. Kalau gak ada uzur, mereka sholat berjamaah di masjid. Lihat Pak, dulu Umar bin Khattab ketika wafat, beliau wafatnya karena apa Pak? Ditusuk lagi sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, tusuk, keluar darah, kemudian pingsan dia. Sampai masuk waktu zuhur, para sahabat khawatir, ini jangan-jangan Umar sudah meninggal, karena pingsan, gak bergerak. Akhirnya ada sahabat yang lain yang berkata, coba bangunkan Umar, gimana cara bangunkannya? Ingatkan, sebentar lagi sholat. Jadi dibisikkan di telinganya Umar, Umar as-salah, Umar sholat. Tiba-tiba langsung berdiri Umar, sholat, iya sholat, sambil pegang pinggangnya yang berlumuran darah, bercucuran darah. Umar bin Khattab datang ke masjid, laksanakan sholat duhur berjamaah. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat buta, tua, renta, sakit-sakitan. Dia minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta, saya sudah tua, saya sakit-sakitan, rumah saya dengan masjid jauh, antara rumah saya dengan masjid banyak semak belukar, antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas berbisa berbahaya. Berapa alasan Pak? 6 alasan minta izin tidak datang ke masjid. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu tidak usah ke masjid. Baru Abdullah bin Maktum balik badan, Rasulullah panggil, ya Abdullah, hal samitan nida, wahai Abdullah, apakah kau dengar azan? Dengar azan enggak? Kamu buta, tapi kan masih dengar. Kata Abdullah, samitu ya Rasulullah, saya dengar azan ya Rasulullah. Fa'ajibhu, kalau dengar azan, datang ke masjid. Berapa alasan Pak? 6 alasan untuk tidak datang ke masjid. Masih disuruh ke masjid sama Rasulullah. Kita berapa alasan enggak ke masjid Pak? Dulu Nabi SAW menjelang sakaratul mautnya, ketika waktu fajar menjelang subuh, Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebentar lagi masuk waktu subuh. Kata Rasulullah, adzan kamu. Ya Bilal, adzan. Selesai adzan, kaum muslimin sudah berkumpul di Masjid Nabawi. Bilal datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaum muslimin sudah berkumpul di Masjid Nabawi menunggu engkau. Kata Rasulullah, panggil Abu Bakar. Abu Bakar suruh jadi imam. Karena Rasulullah sudah sakit, gak kuat. Panggil Abu Bakar jadi imam. Jadi Abu Bakar maju jadi imam. Dikumandangkan iqamat, Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba Rasulullah SAW bangkit dari tempat tidurnya, berjalan dari kamarnya, sambil menyeret-nyeret kakinya menuju masjid. Diriwayatkan sampai muncul garis. Garis dari kamar Rasulullah ke mimbar. Karena apa? Bekas seretan kaki Rasulullah. Diseret-seret kaki Rasulullah. Sampai di depan, Abu Bakar tahu Rasulullah hadir, maka Abu Bakar mundur. Rasulullah jadi imam buat Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar jadi imam buat kaum muslimin. Selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah SAW kemudian bersabda. Sabda yang paling masyhur, yang sering kita dengar. Apa kata Rasulullah? Inna athqara salatin indal munafiqina salatal fajri wa salatal isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Walau arafu ma fihi ma la atauhuma walau hawwan. Kalaulah mereka tahu apa yang terkandung dalam dua sholat tersebut, pastilah mereka akan datang ke masjid meskipun harus dengan merangkak. Jadi paham dalam itu perdebatan fikih itu bagiannya para ahli fikih. Kalau kita udah, kita nurut sama Rasulullah, Rasulullah suruh kita ke masjid, kita ke masjid. Ada lagi orang sudah sholat ke masjid berjamaah tapi enggak khusyuk. Padahal ciri orang beriman adalah apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri orang beriman itu salatnya khusyuk. Maka ini perlu kita evaluasi juga, kenapa kita enggak khusyuk dalam salat kita? Coba Pak, kita baca-baca lagi buku-buku mengenai salat khusyuk. Kalau kita baca buku-buku mengenai pembahasan salat khusyuk, maka panjang sekali pembahasannya. Mungkin butuh 2 hari, 2 malam ini kita bahas itu. Ada sekitar 30 poin bagaimana caranya agar salat kita menjadi salat khusyuk. Tapi saya ingin sebutkan satu saja dari 30 poin itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, salah satu cara untuk salat khusyuk adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fasalli salatan muwaddi." Kalau kau sudah berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah kamu seperti salat perpisahan. Artinya apa? Yakinkan diri, ini salat terakhir kali yang saya kerjakan. Duhur, duhur terakhir kali, asar, asar terakhir kali, belum tentu umur saya sampai masuk ke maghrib. Kalau kita yakin bahwa ini sholat kita yang terakhir kali, maka niscaya kita akan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Demikian Pak, sebagai pengingat buat kita semua, mari kita perhatikan sholat kita. Kalau masih ada di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat, segera nasihati. Kalau sudah melaksanakan sholat, maka perhatikan, jangan sampai sholatnya lewat dari waktunya. Kalau sudah sholat tepat waktu, maka tolong perhatikan, hendaknya sholatnya bagi para lelaki adalah berjamaah di masjid. Kemudian perhatikan pula, hendaknya kita laksanakan sholat secara tuma'ninah. Dan kemudian berikutnya, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, karena sesungguhnya sholat yang khusyuk itulah yang akan bermanfaat. Tanha adil fahsya'i wal munkar, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum, innahu wassami'ul alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.